Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان إخوات مسلمين مسلمة سيدان جماعة رحمه الله سبحانه وتعالى. Sebagaimana saya diberitahu, kita sampai ke hadis 180 halaman 456. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. Maksudnya dari Abu Musa al-Ash'ari, dari Nabi SAW beliau bersabda, seorang bendaharawan Muslim yang dapat dipercayai, yang melaksanakan tugas seperti yang diperintahkan, dia memberikan secara penuh dan sempurna dengan senang hati, lalu dia menyerahkan kepada orang yang diperintahkannya, maka dia termasuk orang yang bersedekah. Bendaharawan tentulah pemegang amanah Baitul Mal. Kalau sekarang orang ditugaskan dalam apa perkara-perkara keuangan ataupun di bidang kementerian keuangan kalau sekarang, kalau pemerintah. Tapi zaman Rasulullah SAW hanya diistilahkan sebagai Baitul Mal. Ia pemegang amanah Baitul Mal, jika dia melaksanakan apa yang sudah diperintah sebagaimana di sini, dengan amanah diberikan kepada orang yang wajib diberi dengan sempurna, tidak dikurangkan, tidak dikhianati, maka sama seperti dia bersedekah. Kalau di sini berbentuk besar negarawan, tetapi berbentuk yang kecil-kecil ni, antaranya lah seorang yang dilantik sebagai amil. Kerana amil diamanahkan oleh masyarakat untuk membagi-bagikan atau menguruskan wang zakat. Termasuk di situ wang infak. Kerana amil kalau zaman Rasulullah SAW bukan saja mengumpul wang zakat, tetapi orang yang memberi zakat ada juga tambahan memberi infak ataupun memberi sedekah, hibah dan sebagainya. Kalau amil yang ditugaskan ini menyampaikan amanah berupa sedekah, amanah infak, tidak dikurangi, diberi sempurna sesempurnanya sebagaimana dapat kepada orang yang diamanahkan untuk diberi, maka walaupun dia tak keluarkan duit sedikit pun, dia sama seperti bersedekah sejumlah wang yang diberikan. Katakan saya amanahkan kepada Saudara Jaafar ni duit sekian banyak, kalau diberikan kepada orang tu tidak dikurangi, tidak dikhianati, sama seperti dia memberi infak atau beri sedekah sebanyak wang yang diamanahkan. Kerana amanahnya Allah beri ganjaran begitu besar. Jadi di hadis ini, walaupun disebut bendaharawan negara ataupun petugas Baitul Mal, secara umum, siapa saja yang diberi amanah oleh seorang Muslim untuk menyampaikan amanah ini kepada terutamanya orang fakir dan sebagainya, maka kalau amanah ini diberi dengan sempurna, maka sama seperti dia bersedekah, walaupun dia tak keluarkan duit. Menyampaikan amanah tersebut dengan sempurna, tanpa dikhianati, tanpa dicuri, tanpa apa diambil sedikit sekalipun, sama seperti dia bersedekah sebanyak uang yang orang amanahkan kepadanya. Subhanallah. Kalau 1 juta, mungkin 1 juta dan seterusnya. Allah Maha Kaya untuk memberi pahala sebesar ini untuk orang yang amanah amat mudah, kerana Allah apabila menghendaki sesuatu cukup mengatakan idza aradallahu an yakula lahu kun fayakun. Bila Allah hendak memberi pahala kepada siapa pun, jadilah orang itu berpahala. Jadi ini memperkatakan tentang amanah. Begitu juga masih memperkatakan tentang tolong-menolong. Ya, saya faham ada di antara jamaah kita di sini Allah memberi kelebihan seperti bulan-bulan Ramadan tempoh hari. Ada yang mengamanahkan saya untuk memberi zakat, infak dan sebagainya. Apa tugas saya? Menolong. Menolong menyampaikan apa yang sudah diamanahkan. Sebab kadang-kadang orang yang punya duit ini, dia tidak tahu untuk siapa dikasih. Dia tidak faham. Ataupun dia tidak tahu di mana ada orang miskin. Untuk mencari orang miskin sekarang, kadang-kadang susah juga. Satu masalah. Jadi orang yang membantu, memudahkan, mengeluarkan infak atau zakat kepada orang yang hak menerima, maka orang yang membantu, di antaranya bendaharawan ataupun dikatakan amil, dia dapat pahala. Dapat pahala. Pahala sebagaimana duit yang diamanahkan ataupun sejumlah uang diamanahkan. InsyaAllah. Jadi hadis ini adalah hadis yang muttafaq alaih. Sebaliknya, orang-orang yang tidak amanah, tidak menyampaikan dengan sempurna, di dalam hadis ada kalimat amanah yang dikaitkan dengan munafik. Yang berada SAW dalam hadis sahih, antaranya perawinya Muslim, ayatul munafiki thalathun. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda munafik itu 3. Apabila bercakap bohong. Biasanya orang yang tidak amanah selalu bohong untuk menutup amanahnya. Dan bila orang sekali berbohong, untuk menutup bohongnya dia akan berbohong 100 kali bohong sekali dia tobat. Kecuali tobat. Selagi dia tidak bertobat daripada kebohongannya, dia akan terus bohong, bohong, bohong. Sebab bohong akan ditutup dengan bohong. Tidak boleh ditutup dengan yang lain. Jadi orang yang bercakap bohong, kalau yang diberi amanah ataupun yang diperkatakan adalah agama, dia termasuk orang munafik. Yang pertama, bila bercakap dia bohong. Yang kedua, apabila berjanji, dia menyalahi janji. Katakan janjinya diberikan kepada si bulan, tapi diberikan kepada yang lain. Ya, itu juga tidak boleh. Kecuali diizinkan oleh orang yang memberi amanah. Yang ketiga, apabila diberi amanah, dikhianah. Apa arti khianah? Tentulah uang-uang ini tak sampai kepada orang yang diamanahkan. Jadi ini masalah berat. Ini masalah yang berkaitan dengan kenifakan munafik. Di dalam Quran, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik itu ditempatkan di neraka jahanam yang paling bawah sekali. Ya, ini katanya diistilahkan oleh orang Melayu sebagai kerak api neraka. Dan Allah mengatakan innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berbohong. Ya? Jadi apa yang dijelaskan di sini ada beberapa perkara. Pertama, amanah. Kedua, tolong menolong. Ketiga, orang yang tidak amanah, kalau yang diamanahkan masalah agama, dia menjadi orang yang munafik. Ya, hadis ini, hadis yang mulia ini memberi keinsafan kepada kita dan orang-orang yang selama ini tidak amanah, wajib bertobat, segera bertobat supaya jangan terkena dengan sifat-sifat orang munafik. Saya katakan orang munafik itu bahaya kerana sama tarafnya dengan orang musyrikin. Dia akan, kalau tidak bertobat, kalau nifaknya nifak yang besar, ia berkaitan dengan agama, ditakuti dia dikekalkan dalam neraka, na'udzubillah. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan orang yang memberikan seperti apa yang diperintahkan kepadanya. Artinya orang yang memberikan. Saya perintah Surah Ja'far berikan. Kalau Ja'far berikan sebagaimana yang diamanahkan, dia mendapat ganjaran sebagaimana uang yang dibawa diberikan kepada orang itu. walaupun dia tak keluar wang, cuma menyampaikan saja. Ya. Jadi di sini memang ramai ya, ada masa-masa orang mengambil kesempatan. Misalnya bulan Ramadan, ada zakat-zakat yang orang mengaku dia boleh uruskan zakat. Tapi ke mana kita tidak tahu. Nanti kurban nanti. Tak lama lagi kita akan mengadakan kurban. Pun sama juga. Ada saya diberitahu ada orang yang mengutip wang-wang kurban di Singapura. Dijanjikan dia akan kerjakan di mana? Di luar negeri. Sampai di luar negeri, korban orang dapat Nabi Ambah, ustaz-ustaz ataupun imam-imam dipeluk, diambil gambaran dia, sedangkan dia satu ekor kambing tak ada. Ini sudah berlaku. Makanya kalau berlaku yang seperti ini, kita jangan berikan kepadanya. Ya, ada yang mengaku ustaz jadi-jadian, musim-musim jadi ustaz dia. Dia mengaku sebagai ustaz, dibawanya sertifikat dan sebagainya. Lebih baik kalau boleh kita buat sendiri. Dan alhamdulillah, tadi sahabat datang ke rumah saya, kita ada masyarakat. Tahun ni kita bergabung dengan Ustaz Murad. Mungkin insyaAllah dengan Ustaz Zahir. Cuma Ustaz Zahir oleh kerana dia ada janji ke Jakarta, dia akan bawa korbannya ke Jakarta. Tetapi yang nak berkorban dengan kami, sama ada nak diamanahkan kepada kami, ataupun datang sendiri sembelih. Nanti kita akan menyembelih di Malaysia. Kerana di Singapura banyak peraturannya, dengannya dia tak boleh sembelih sendiri ya. Orang yang sembelih mesti ada apa dia? Tauliah dan sebagainya. Sebenarnya dalam Islam tak perlu. Nak dapatkan tauliah bila anda sendiri minta tauliah sebab sekarang tak dapat. Jadi kalau nak datang ke sana sembelih sendiri. Sembelih sendiri. Kita akan ajar bagaimana cara sembelih. Begitu juga yang tak sembelih ataupun diamanahkan ataupun diwakilkan, kalau diwakilkan yang wakilnya datang untuk menyembelih, kena tulis juga. Karena tahun lepas dikatakan saya wakilkan ustaz, rupanya dia hantar wakil. Jadi kalau hantar wakil, tulis namanya bahawa saya mewakilkan sibulan-sibulan. Sebab bagi Ana, bila keluar tajuk sementara ya, boleh, bila cerita pasal ni, mereka mengatakan saya wakilkan, tapi dia tak cerita hantar wakil. Bila diwakilkan, bila kambing beratus, kami tak mampu buat di situ semua. Jadi kami hantar ke mana? Hantar ke Indonesia, hantar ke mana? Ke Perlis dan sebagainya. Kita bagi-bagi. Jadi yang nak sembelih sendiri, kita simpan, sembelihlah. Sembelihlah di situ. Tapi malangnya ada mengatakan saya wakilkan, dia tak cerita hantar wakil. Wakilnya tiba-tiba sembelih. Orang yang nak sembelih sendiri, tak ada kambing. Sebab dah disembelih oleh yang wakil tadi. Jadi kalau hantar wakil, tulis nama bahawa saya mewakilkan sibulan dan sibulan untuk menyembelih kambing saya. Jadi kita akan simpan. InsyaAllah. Jadi kalau nak berkorban, pastikan korban antum, antum lakukan dengan sempurna. Atau diamanahkan, amanah itu sampai kepada orang yang kita amanahkan. Kerana kalau kita sudah tahu bahawa dia tidak akan melakukan ataupun tidak disampaikan kepada amanah yang sebenar, ibadah kita tak sah. Ibadah kita tak sah. Ini ibadah, ya. Ada syarat-syaratnya. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ini kita disuruh tolong-menolong. Di antara jalan urusan-urusan ibadah seperti ini. Jadi insyaAllah berkatakan tentang korban, kami minggu depan mungkin sudah mengedarkan borang-borangnya untuk memudahkan ya. Dan kami elakkan lebih awal supaya antum berjimat-jimat. Tempoh hari bukan hari korban ya, dah banyak korban mungkin. Tempoh hari bukan hari korban, macam-macam di korban. Sampai kuih banyak terkorban, buang tong sampah. Jadi kalau nak berkorban nantilah Zulhijjah nanti betul-betul ayat korban kita berkorban. Dan jangan lokek-lokek korban. Dikatakan walaupun mengorbankan seekor kambing, dikatakan itu jihad fi sabilillah. Sebab apa saja yang mengeluarkan belanja untuk Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam jihad, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Allah menyuruh jihadlah dengan wang kamu dan diri kamu. Berjihad dengan wang di antaranya sedekah, infak, zakat, selain mengulur wang kepada jalan jihad fisabilillah dengan senjata. Tapi untuk jihad dengan senjata kita tidak ada jalan sekarang. Memang tidak ada. Tapi jihad untuk membantu orang miskin dan sebagainya masih terbuka besar. Jadi kalau dikatakan apakah erti jahidu bi amwalikum wa anfusikum, jihadlah dengan wang kamu dan diri kamu. Jihad dengan wang di antaranya infak, di antaranya zakat, di antaranya korban dan sebagainya. Ada bawa buku ni? Siapa ada bawa buku ni? Yang tadi milikkan. Kewajipan mukmin yang terabai. Oleh kerana ada sedikit berkatakan tentang infak, apa salahnya kita buka halaman 143. Siapa yang tidak memiliki, saya kalau boleh nak wajibkan supaya memilikinya. Sebab kalau ada persoalan, saya tidak akan layan kalau tak ada buku. Sebab kadang-kadang saya selalu rujuk kepada buku. Ya? Jadikanlah buku ini sebagai amal jariah dan alat kita untuk berdakwah. Kita tidak menghafal. Bila mendadak keluarga kita bertanya, kadang-kadang keluarga kita datang, sepupu ke pakcik, makcik, kita buka sedikit persoalan sunnah, akidah ataupun dakwah. Bila ditanya satu persoalan, kalau punya kitab, sekurang-kurangnya kita boleh tunjukkan ini dalilnya. Tapi kalau tak punya kitab, sibuk-sibuk telefon saya. Bila telefon saya sampai 1 jam, 2 jam, itu membuang waktu, ya? InsyaAllah. Jadi dapatkan buku. Kalau ditanya apakah kebaikan-kebaikan infak, lihat halaman 143. Infak ni, atau nafkah, ada dua. Satu yang wajib dan satu yang sunnah. Infak yang wajib mesti zakat. Seperti zakat harta dan zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Zakat harta termasuk emas, duit, tumbuh-tumbuhan, kambing, lembu. Itu berupa harta. Kalau zakatul amwal atau zahab, itu duit. Ya, insyaAllah. Ini, bila sampai holnya dan nasabnya, maka hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Di Singapura kurang lebih 6,000, ya. 6,000. Siapa yang ada simpanan 6,000 sudah cukup setahun, maka wajib dikeluarkan zakat 2.5. Kalau tak keluarkan zakat, duit itu akan jadi duit haram. Sebab zakat dalam bahasa Arab tathir, tathir pembersihan. Dengan mengeluarkan zakat, duit kita Allah bersihkan. Dan kita tidak tahu daripada mana wang ini datang. Mungkin ada syubhat, mungkin ada haram dan sebagainya. Oleh kerana kita ingin membersihkannya, caranya wang itu dikeluarkan zakat. Untuk dapat lagi kebaikan, di samping mengeluarkan zakat, takut zakat kita tak sempurna, kita keluarkan infak atau sedekah, ya, ataupun hibah. Jadi apa itu infak? Di dalam Al-Quran dan hadis, ada ya buku ni, ada di bawah insyaAllah. Siapa tak ada dapat kat belakang tu, insyaAllah masih ada buku dia. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, perkataan atau kalimah infak adalah umum. Infak boleh dimaksudkan dengan hal menerbalkan harta kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud mencari pahala atau mencari keridaan Allah. Termasuk infak ialah nafkah isteri dan anak. Lihat, bermakna bila kita keluarkan duit untuk isteri dan untuk anak, itu namanya jihad fi sabilillah. Infak untuk jihad fi sabilillah. Jangan sampai isteri kita ni merana kerana kekurangan belanja. Sebab ada nak pakai disiplin sangat kononnya, isteri dikasih seminggu sekian banyak. Habis, kau punya pasal. Kalau dapat jimat, itu kau untung. Kita tak tahu kan? Kadang-kadang isteri kita menghadapi anak kita itu dan ini. Kadang-kadang tak cukup. Kadang-kadang isteri tidak boleh bekerja, dilarang bekerja. Kadang-kadang tidak boleh bekerja. Tetapi, infaknya tidak cukup. Ini satu kezaliman. Jadi, kalau dikatakan isteri kita diberikan sekian banyak satu minggu atau satu bulan, kalau tidak cukup, kita katakan ini infak fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Tapi si isteri pula, sang isteri pula, jangan ambil kesempatan. Bila saya cakap seperti ini, dia ambil pun, dia belanja lebih-lebih, besok dia buat alasan, kata ustaz kena jihad. Jangan sampai tahap membazir. Apa dia membazir? Quran mengatakan, innal mubadzirina kanu ikhwanu syaitin, wala tubadzir tabdira, innal mubadzirina kanu ikhwanu syaitin. Janganlah kamu menghembar-hemburkan wang kamu, iaitu membazir. Kerana Allah tidak suka orang yang membazir. Dan orang yang membazir adalah menjadi saudara syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwanu syaitin. Orang-orang yang membazir adalah menjadi saudara syaitan. Jangan jadikan syaitan saudara angkat antum. Tidak boleh membazir. Jadi bagi isteri, kalau kurang, ya kalau boleh sabar. Tetapi kalau diminta kepada suami kena keluarkan belanja. Tapi bab tolong-menolong ini kita dah bincang. Kalau isteri diberi amanah oleh suami, ya, laksanakanlah amanah tersebut supaya dapat pahala cukup. Kalau tidak amanah, ditakuti tidak dapat pahala. Begitu juga si suami. Diberi amanah oleh Allah SWT duit yang berupa gaji bulanan. Infak pertama, kita katakan untuk anak dan tidak boleh infak keluar sebelum mencukupi keperluan anak dan isteri. Ulang lagi sekali. Tidak boleh memberi infak keluar sebelum kita mencukupi keperluan anak dan isteri. Ada separuh orang oleh kerana nak nunjukkan sifat dermawan, kadang-kadang sampai kena buli dengan kawannya, di rumah tak cukup makan, tapi di luar dia makan dengan kawan-kawan, dia belanja sampai lebih-lebih. Di rumah tak cukup makan, anak tak cukup makan, isteri tak cukup makan, tetapi dia enjoy di luar atau makan dengan kawan, belanja kawan-kawan dengan rokok lagi, lama-lama di rumah tidak cukup, dia sampai tak habis makan di luar. Ini juga pembazir. Jadi uang kita amanah dan uang kita juga adalah fitnah. Di dalam hadis yang sahih, likulli ummatin fitnah wa fitnatuhu al-amwal. Setiap umat yang Allah hidupkan di permukaan bumi akan diuji. Uji pertama adalah duit. Jadi ujian kita, gaji kita, ke mana kita belanjakan dan daripada mana kita datang. Besok di depan Allah SWT, Allah akan tanya, daripada mana kamu dapat uang dan ke mana kamu belanjakan. Jadi daripada mana dapat uang, bagaimana belanjakan? Ya, kalau tersimpan lebih, cukup setahun keluarkan. Zakat kalau cukup hole-nya dan cukup nasabnya. Dan kalau didapati isteri kita kekurangan dalam itu dan ini, jangan lekut-lekit. Sebab setiap yang kita belanjakan untuk anak isteri kita, Allah catat sebagai pahala. Dan pahalanya cuba lihat nanti. Ada orang mengatakan, di rumah tidak dapat pahala. Yang di luar dapat pahala. Tidak. Walaupun untuk anak isteri kita, kerana kita akan jumpa dalil-dalilnya yang kuat di Quran Hadis, yang mana infak itu, sedekah itu, didahulukan keluarga dulu. Iaitu anak isteri. Kemudian setelah anak isteri, setelah isteri dan anak, sedekah umum, zakat, yang di zakat yang wajib, membangun sarana-sarana ibadah atau pendidikan dan sebagainya. Infak merupakan amal kebaikan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, infak, sedekah itu sama maksudnya. Ataupun zakat. Tapi zakat biasanya yang wajib. Infak biasanya yang sunnah. Infak yang dimaksudkan oleh syarak dapat diperjelaskan dan dibagikan kepada beberapa maksud atau jenis sebagaimana keterangan di bawah ini. Pertama, infak yang hanya bermaksud zakat yang hukumnya wajib. Keterangannya dapat diambil dari penjelasan yang diriwayatkan dari Ali, dari Abi Talha, dari Ibn Abbas. Apa dia? Apabila kalimat infak beriringan dengan kalimat perkataan solat, ia bermaksud zakat yang wajib. Bila kalimat infak diiringi dengan solat, bermakna oleh kerana solat wajib, ini bermakna infak yang wajib, bermakna zakat. Kalau tidak diiringkan dengan solat, bermakna umum. Ya? Seperti apa? Mengeluarkan zakat adalah wajib berdasarkan dalil, dalil Quran, As-Sunnah, Ijma' para sahabat. Firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan taatilah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Jadi ingat lagi sekali yang dikatakan infak ataupun sedekah yang wajib adalah zakat. Quran bila memperkatakan tentang zakat ataupun tentang infak, bila diiringi dengan solat, bermakna apa dia? Zakat. Ya, insyaAllah. Okey, kita teruskan dulu. Dalil-dalil wajibnya mengeluarkan zakat. Al-Islamu an ta'budallaha wa la tushriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'addiz zakata al-mafruda. Islam itu adalah engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak mensyirikkan atau menyekutukan dengannya. Mendirikan solat dan mengeluarkan zakat yang telah difardukan. Mengeluarkan zakat yang sudah difardukan. Yani zakat yang dikatakan fardu itulah zakat amwal. Ya? Zakat fitrah. Ada tumbuh-tumbuhan. Kita akan bincang apa jenis zakat. Di bawah ini, saya contohkan yang wajib keluarkan zakat. yakni yang hukumnya wajib. Az-zahab. Zahab dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu adalah emas. Ya? Nilainya. Jadi nilainya kalau sampai $600, maka dia wajib keluarkan zakat. InsyaAllah. Kedua, fiddah. Perak. Ramai orang yang menyimpan perak. Separuh orang ada menyimpan pinggan mangkuk daripada perak sebagai perhiasan. Kalau melebihi harga $600, maka dikeluarkan zakat. Kalau di Malaysia, kurang lebih RM14,000. Ya? Urudut tijarah. Barang perdagangan yang sudah dijual, keuntungannya sudah diketepikan. Kalau kita makan gaji, tersimpan duit gaji. Yang disimpan setahun, dah cukup. Sekian ribu, enam ribu atau enam ribu lebih, kita keluarkan zakat. Keuntungan perniagaan, meniaga ada profit and loss, ya. Kita ada simpan kira. Setiap tahun, berapa keuntungannya? Apakah melebihi telah disimpan, saya katakan melebihi 6,000 misalan, maka kita keluarkan zakat. Bukan harian, bukan bulanan, tapi setahun sekali. Adapun barang yang belum dijual, tidak boleh dikeluarkan zakat. Kita tidak tahu apakah barang itu boleh laku ataupun satu hari rosak. Setelah dijual, sudah ditolak modalnya, diketepikan untungnya, daripada keuntungan itu, disimpan. Sudah cukup jumlahnya, satu tahun tersimpan, melebihi $6,000, maka dikeluarkan zakat. Kalau tidak dikeluarkan zakat, uang dan perdagangan itu menjadi uang yang haram. Dan bila keluarkan zakat, bermakna kita sama seperti bijihad fi sabilillah. Ini yang wajib. Dan zakat seperti ini, zakat yang wajib, tidak boleh diberikan kepada anak isteri. Sebab kalau diberikan kepada anak isteri, seolah-olah kita meringankan tanggungjawab kita. Adapun selain zakat seperti zakat yang wajib, itu wajib pertama kepada, barulah wajib pertama kepada keluarga, anak dan isteri. Katakan kita ada RM6,000 lebih, dan keluarkan zakat. Duit ini bagusnya dibelanjakan nafkah infak untuk keluarga. Ada lebih lagi, katakan baru untuk yang luar. Nak infak untuk siapapun, orang miskin, sekolah dan sebagainya. Seterusnya, binatang ternak yang disebut as-sawaim. Binatang ternak sejumlah sekian, kita wajib keluarkan zakat. Az-zuruk, hasil tanaman seperti hasil padi. Durian tak keluar. Dia makanan ruji, makanan utama. Macam mana pun, tetapi hasil jualan durian kalau tersimpan setahun, tetap dikeluarkan. Jadi kita kena faham ni. Al-Samar, hasil buah-buahan. Nanti kita akan bincang buah-buahan macam mana. Al-Ma'adin, galian. Mungkin kita seorang penggali ataupun pencari emas. Galian-galian ni wajib dikeluarkan zakat. Ya? Begitu juga Ar-Rukaz, harta terpendam. Apa harta terpendam? Jumpa harta yang tak tahu siapa punya. Ya, di lautan misalnya. Apa dipanggil harta? Harta karun. Kalau memang kita dah bawa balik, kita kena keluarkan zakat. Ya, insyaAllah. Okey. Kedua, infak yang hukumnya wajib, iaitu berupa nafkah yang wajib untuk keluarga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, Ibn Abbas dan beberapa orang para sahabat. Nafkah seorang laki-laki terhadap keluarganya merupakan infak yang paling afdal sebagaimana sabda Rasulullah. Apa maksudnya? Anta tak cukup duit untuk keluarkan zakat, maka tidak boleh keluarkan zakat. Sebab bila tak cukup duit, bermakna zakat pertama wajib untuk keluarga. Bila wajib dikeluarkan zakat duit, pastikan ya bahawa di Singapura RM6,000 ke atas. Kalau tak cukup, anta tak boleh keluarkan zakat. Cukuplah untuk belanja keluarga. Sebab wajib keluarga. Tetapi bila lebih daripada nasab dan sampai whole-nya, maka setelah memenuhi kewajipan keluarga tadi, yang lebih tu kita kena keluarkan zakat untuk luar. Kalau tak keluarkan zakat, maka duit itu jadi duit haram. InsyaAllah kalau tak faham nanti ditanyakan ya. Jadi nafkah seorang lelaki terhadap keluarganya merupakan infak yang paling afdal sebagaimana sabda Rasulullah. dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi rakhabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'damu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Lihat, dulukan keluarga, dah ada lebih, dah ada lebih baru keluar, dah ada lebih tunaikan zakat yang wajib, ya, dah ada lebih lagi baru kita tunaikan infak-infak yang berupa sunnah. InsyaAllah dapat dipahami. Satu dinar engkau infakkan pada jalan Allah. Satu dinar, ya, kamu infakkan untuk membebaskan hamba. Sedinar engkau sedekahkan kepada orang miskin. Dan sedinar engkau infakkan kepada keluarga engkau. Yang paling besar pahalanya, yang engkau infakkan kepada keluarga engkau. Siapa keluarga kita? Tanggungan kita. Kalau mak kita dalam tanggungan kita, bapak kita dalam tanggungan kita, adik-beradik kita masih tanggungan kita, maka kita bukan infak keluar dulu. Tapi nak infak keluar, agak-agak jangan sampai di rumah tak makan. Ada infak-infak, ada antum $10, $5 untuk pakai-pakai, tak ada masalah. Jangan terus tak infak walaupun kita tak sampai apa nasab wang zakat itu sampai RM6,000. Kalau nak tunggu bila? Jadi infak-infak kecil-kecil tak ada masalah. Ya? Jadi dan sebab ada yang mengadu, bapak saya ustaz, musim durian nak beli durian susah. Tapi beli rokok boleh. Ini budak-budak. Kadang-kadang ada orang ajak anda pergi kebun duriannya. Apa, kereta anda penuh diisi durian. Kadang-kadang kita kasih jiran-jiran, anak tu mengadu. Bapak saya ustaz, musim durian, susah nak beli durian. Kalau jiran tak bagi, anak tak makan durian. Tapi yang lain bapaknya beli-beli. Tapi untuk keperluan dia. Ya, dia punya hobi-hobi dia beli. Syekh, ini haram hukumnya. Jangan zalimi anak kita. Musim durian, belikanlah durian. Musim rumputan, belikanlah durian. Dan rumputan, kalau dua-dua jadi kegemarannya. Jangan disimpan sampai dia tengok tapi tak ni. Antum haram. Seperti tadi ya, ada isteri-isteri yang dikasih budget sekian. Cukup tak cukup kau punya pasal. Kalau tak cukup, isteri nak buat apa? Nak buat apa? Apa nak hutang? Kalau hutang suruh suami bayar, nanti isteri kena belasah. Kenapa engkau berhutang? Sedangkan tak cukup. Jadi pastikan infak yang mulia untuk keluarga dulu. Kita mesti faham ya. Barang-barang tak menentu harganya. Kalau hujan terus turun. Kalau barang tak terus turun, dia terus naik. Harga barang. Jadi pastikan keluarga kita jangan dizalimi. Dan sekali lagi, isteri-isteri jangan pula ambil kesempatan. Sebab ada isteri nanti ambil kesempatan, ustaz dah mengatakan semalam, jangan lokek-lokek. Bukan itu maksud saya. Kita bab dalam hadis tadi, ta'awun. Apa itu ta'awun? Tolong-menolong. Isteri menolong suami, suami menolong isteri. Isteri menolong suami dengan jimat cermat. Ya? Suami menolong isteri dan anak-anak dengan dulukan di rumah dulu. Tapi kalau dulukan di rumah, jangan sampai tak mau sedekah langsung, ya? Walaupun kita tak ada sedekah yang wajib, zakat, tetapi infak-infak yang sedikit-sedikit tu kita teruskan. Kerana pahalanya besar. Kemudian infak yang ketiga, yang dihukum sunnah ataupun tatawuk, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Dhahhak. Oleh kerana untuk maksud zakat tidak digunakan kecuali kalimah lafaz zakat itu sendiri, maka apabila digunakan lafaz infak, tidak dimasukkan kecuali infak sunnah tatawuk jika tidak diiringi dengan kalimah solat atau infak untuk keluarga. InsyaAllah, kalau tak faham ditanya nanti. Kemudian setelah memahami penjelasan di atas, maka tidak sepatutnya bagi seorang itu memaksa seorang yang lain supaya melaksanakan infak tatawuk, yakni infak sunnah. Sehingga paksaan tersebut bertukar seolah-olah menjadi hukum yang wajib. Atau memaksanya, atau memaksakan seseorang beristiqamah mewajibkan di dalam melaksanakan perkara-perkara yang tatawuk, yang sunnah. Yakni merubah hukum yang tatawuk sunnah kepada istiqamah wajib adalah perbuatan bid'ah yang terlarang jika disengajakan. Contohnya, ada satu jamaah di Singapura, pusatnya di Indonesia, Islam Jamaah. Pernah dengar Islam Jamaah? Sekarang LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ramai alhamdulillah yang tobat duduk dalam majlis kita. berapa bulan lalu Majlis Ulama Islam mengeluarkan fatwa, Majlis Ulama Islam berfatwa bahawa jamaah ini sesat. Islam jamaah. Jamaah ini mewajibkan kepada semua pengikutnya infak, wajib infak diberikan kepada khalifahnya 10%. Kalau tak ada khalifah, berganti khalifah. Ia ini orang yang dipertanggungjawabkan dalam jamaahnya. Kalau di Singapura, jamaah mereka saya dengar ramai. Jadi setiap orang yang dah tobat di sini dengan saya, gajinya walaupun sekecil mana, walaupun sebesar mana, tetap 10%. Anta tak cukup makan pun tetap 10%. Kalau tidak, anta dianggap bukan Islam jamaah, yang bukan Islam jamaah dianggap kafir. Jadi orang-orang yang ikut jamaah ini ketakutan. Tapi bila ikut jamaah ataupun ikut jamaah salaf ni, duduk dalam majlis saya, saya katakan ini bid'ah. Rasulullah SAW pun tidak pernah mengatakan kepada setiap sahabat kena 10%. Pernah dengar jamaah ni, sah? Tak dengar? Ada keluar kat Sarawak. Siapa yang ikut di Tampines, ada 3 orang di situ sudah tobat atau jumpa. 4 orang. Kalau di Wisma, saya boleh tunjukkan 2-3 orang. Kalau di Jalan Singa, juga 2-3 orang. Dia memang pengikut mereka yang fanatik. Mereka mungkin dah puluhan ribu habis diinfakkan kepada ketua mereka. Kalau gajinya 10 ribu, kalau 10% dan jamaahnya ramai, maka mereka termasuk satu kumpulan yang tidak didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan, kumpulan apa namanya? Kumpulan haram. Dan mereka membayar, diwajibkan infak, wajib infak, dan mereka membayar 10% kepada ketuanya. Ini tugas MUIS untuk membetulkannya, bukan mengeluarkan fatwa sesat dan sebagainya. Sebab banyak anak-anak orang Islam terperangkap di dalamnya. Sampai sekarang jamaah ini masih beroperasi di Singapura dan terus mencari jamaah-jamaah baru. Itu namanya Islam jamaah. Jangan terperangkap tu. Dia ada satu teori, teorinya teori mangkul. Teori mangkul ni, antum tidak sah solat kecuali menakal ilmu solat ini, menyalin ilmu solat ini daripada orang mereka. Anda katakan orang mereka artinya da'i-da'i mereka ataupun mubalik-mubalik mereka. Selagi anda tidak belajar mangkul, ilmu mangkul ataupun belajar solat cara mangkul, maka solat antum tidak sah, kata mereka. Jadi mangkul ni mereka mengambil daripada guru mereka, guru mereka, guru mereka sampai kepada Rasulullah. Boleh dipercaya? Jadi inilah da'i yang mereka. Ketua mereka adalah pengujungnya dipanggil Lubis. Lubis artinya luar biasa. Dan mubalik-mubalik mereka, kalau kita nak lihat cara langsung penjelasan, bekas ketua mubalik mereka namanya Bang Bang. Kalau anda balik nanti dalam internet, LDII Bang Bang. Dia menjelaskan sejelas-jelasnya tentang sesatnya Islam Jamaah ataupun LDIR, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Di Singapura, pengikutnya anak mendengar dan mencecah ribuan. Dia bergerak cara sembunyi. Dia akan dekati antum, didoktrin antum, dah percaya baru dimasukkan dalam jamaahnya. Kalau tidak, tak. Sebab mereka juga berjaga-jaga. Ini bermakna mereka adalah orang yang sembunyi-sembunyi. Dakwah Islamiah bukan sembunyi-sembunyi. Sebab dalam hadis Bukhari, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. Akan kau dapati ataupun setiasa dapati daripada kalangan umatku yang berdakwah cara terang-terangan. Terang-terangan. Berdakwah kepada kebenaran terang-terangan. Jadi dikatakan berdakwah kepada kebenaran, kebenaran itu Quran dan hadis. Quran dan hadis. Sebab Quran mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhanmu, kamu jangan ragu. Jadi mereka sembunyi-sembunyi. Sedangkan kita terang-terang, betul kan? Anda katakan kita terang-terang sebab kita tak pernah sembunyi. Kalau ditanya, kita terus menggunakan ayat yang benar. Apa yang benar? Quran hadis. Tapi mereka sembunyi-sembunyi. Jadi yang sembunyi-sembunyi ini tidak betul. Jadi saya harap antum fahamlah masalah ni. Jadi ada, kalau antum dapati ada keluarga kita yang masuk terjebak dalam Islam jamaah, walaupun diusaha macam mana pun, dia tetap mengeluarkan infak untuk jamaahnya. Wajib bagi mereka. Kalau tak keluarkan infak untuk jamaahnya, mereka dikatakan keluar dari jamaah, dikatakan kafir. Ingat ya, antum boleh jumlah ataupun mengumpul sejumlah Quran hadis, tidak ada infak yang wajib kecuali pertama untuk keluarga. Kedua untuk Allah SWT. Seperti uang kita sudah sampai hul dan nasabnya. Dah selesai itu semua, baru kita infak kepada yang di luar. Dan Islam jamaah tidak boleh infak sembarangan. Dia tidak izinkan kita infak sembarangan. Dia kena infak melalui jamaahnya. Artinya, antara kasih jamaah 10%, nanti jamaah akan bagikan infak kepada siapa yang berhak menerimanya. Ya Syekh, tidak ada jalan seperti ini. Kita tidak pernah beribadah melalui tawassul. Nak infak tak payah tawassul. Kita terus beri kepada orang miskin. Ini tak, mereka mewajibkan tawassul melalui pertubuhan mereka. Pernah dengar tak ni Islam jamaah? Di mana? Bukit Panjang. Pasir Panjang. Pasir Panjang. Jaga-jaga tu. Ya? Dia orang tak sembahyang jemaah di masjid kita, dia anggap kita kafir. Dia tak akan sembahyang di masjid kita. Dia kalau dia macam Syiah sikit, dia akan sembahyang dengan kita cuma takiyah. Cuma takiyah. Ya? Pengikutnya ramai. Mereka aktiviti mereka biasanya main bola. Bola sepak. Pernah dengar ni? Jaga-jaga tu. Ya? Allahu Akbar. Jangan sembah di situ. Itu bukan jamaah yang betul. Tidak boleh sembahyang Jumaat kecuali di masjid. Tidak boleh di rumah. Tidak boleh di padang. Tidak boleh kecuali di masjid. Ya? Selagi di masjid. Selagi di masjid, sembahyang Jumaat di masjid. Ana sentuh ni kerana nak fahami bahawa infak yang wajib pertama untuk siapa? Keluarga. Ada duit lebih? Sampai nasab dan mahulnya untuk orang yang berhak menerimanya. Untuk membetulkan infak kita kalau ada silap, kita infak yang sunnah pula. InsyaAllah, ini dapat dipahami. Kita terus ke halaman 147. Apakah kebaikan kemuliaan orang-orang yang infak? Lihat 147 dalam surah Al-Baqarah 261. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِكُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُدَائِفُ لِمَّا يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Perumpamaan orang yang menginfakkan, yakni membelanjakan hartanya di jalan Allah, fi sabilillah, bukan untuk perang sahaja. Kalau diniatkan untuk Allah, itu fi sabilillah. Kalau diniatkan kita belanjakan duit untuk keluarga kita kerana Allah, itu fi sabilillah. Ya? Jadi orang yang belanjakan duitnya fi sabilillah, terutama untuk keluarga, adalah seumpama satu bibit yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai 100 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendaki, dan Allah maha luas kurnianya dan maha mengetahui. Lihat ayat ni. Perumpamaan orang yang menginfakkan, yakni membelanjakan hartanya di jalan Allah. Bagaimana menginfakkan dalam jalan Allah? Pertama, infak untuk keluarga. Kedua, bila ada lebih, zakat. Yang ketiga, cara umum, apa sahaja yang kita sedekahkan, infakkan, itu fi sabilillah. Orang menyangka dulu, seperti JI, kami nak beli senjata ni, tak senjata. Minta uang kamu. Itu fi sabilillah, bukan itu. Itu bukan fi sabilillah, itu fi sabil teroris. Apa dia? Pengganas. Bukan macam itu. Jadi kalau kita nak setiasa berjihad, jihad di rumah dulu. Cukupkan belanja keluarga. Ada separuh budak pergi sekolah, seluarnya dah berlubang. Nasib pakai seluar dalam. Tengok dah berlubang. Tanya kenapa tak beli? Bapak tak mau beli. Dah koyak rabak baru nak beli. Subhanallah. Dibelikan untuk anaknya itu, namanya fi sabilillah. Cuma berjaga-jaga, jangan sampai membazir. Apa dia membazir? Benda yang tidak diperlukan dibeli. InsyaAllah. Begitu juga. Kemuliaan orang yang berjihad fi sabilillah dengan mengeluarkan infak. Yang dalam hadis yang kita baca dalam buku hadis ini. Dikatakan ta'awun, bertolong-menolong. Dalam surah Al-Hadid. Ayat 7. Aminu billahi wa rasulih. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Orang yang mengeluarkan infak, yakni membelanjakan untuk anak isteri dan yang memerlukannya, sama seperti di ayat surah Al-Baqarah tadi, satu benih ditanam kemudian tumbuh subur jadi sebuah pohon, yang mana pohon itu mengeluarkan cabang dan setiap cabang mengeluarkan hasil. Subhanallah. Senang kita nak buat misal. Di rumah ada cili padi. Ambil pasu. Beli satu cili padi itu. Ataupun beli yang banyak, ambil satu cili padi. Hantar keluarkan bijinya. Satu kan? Satu biji. Hantar pecahkan berapa butir biji jadi pada tadi. Kalau anda tanam dengan subur, kalau satu biji cili padi ada kadang 10-15 dia punya apa dia? Biji dia ada 15-16 butir biji dia. Kalau semua hidup ditanam di tanah yang subur, bila dah besar anda pindah. 15 pokok ini kalau dijaga dengan betul akan mengeluarkan berapa biji lagi? Kalau di subur, disiram, dijaga dengan betul, maka satu pokok akan mengeluarkan berapa ribu biji. Begitulah Allah umpamakan supaya kita senang faham. Bermakna setiap kali kita keluarkan dolar untuk keluarga kita, kalau fi sabilillah, bukan lokek, bukan tekan, bukan menyeksa isteri, dia dapat pahala. Kalau dia tak ada ilmu, dia cakap, boleh apa? Ini aku dah lepas tanggungjawab. Aku dah kasih sebulan $50 cukup lah. Cukup tak cukup, kau punya pasal. Ini zalim saya. Pastikan. Kalau dia tak cukup, kita bantu. Kerana kita niat fi sabilillah. Allah mengatakan sini, fi sabilillah. Ayatnya, matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Allah mengatakan, jahidu bi amwalikum fi sabilillah kan? Begitu juga, orang yang menginfakkan harta yang dimiliki, bukan milik orang, milik dia. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Dan infakkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Yang di duit kamu. Kalau duit orang, jangan. Ya? Duit orang, jangan. Orang amanahkan kepada kita, kita pun suka-suka. Jangan. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan sebahagian dari hartanya memperolehi pahala yang besar. Dia katakan ajrun kabir. Tahu kabir? Besar. Jangan nak nunggu banyak duit nak kasih orang miskin di luar, tidak. Di rumah dulu. Kita disuruh berjimat-jimat. Cakap isteri, jimat. Anak-anak, jimat. Kita jimat. Kalau cukup setahun, duit kita lebih daripada sekian ribu, kita keluarkan zakat lagi. Lagi banyak pahalanya. InsyaAllah, tengok Allah nak beri pahala. Bagi orang yang beriman dan berilmu, mudahnya dapat bala. Tapi bagi yang tak beriman, tak berilmu, bala terus. Isteri diseksa. Ya, duit dienjoy dan dihabiskan di luar. Belanja kawan sanggup sampai puluh-puluh ringgit ataupun ratus-ratus ringgit. Di rumah nak bagi susah. Ya? Subhanallah, kadang-kadang beli dia punya hobi. Apa dia punya hobi? Datuk tua main apa? Kapal terbang yang pakai remote tu. Habis ribu-ribu. Anak pergi sekolah apa tak pergi belanja. Ini apa punya kerja? Anak bersuara kena lempang. Suami isteri bersuara, dia boleh keluar macam-macam maki. Orang seperti ini, orang yang tak ada ilmu, duitnya bukan jadi pahala tapi jadi bala. Kita minta kepada Allah, jangan dijadikan golongan orang seperti ini. Allah beri nikmat, duit untuk diuji. Saya katakan tadi kan, setiap umat ditimpakan fitnah, fitnah paling besar adalah duit. Likulli ummatin fitnah wa fitnatuhu al-amwal. InsyaAllah, kalau duit kita diurus dengan baik, Allah akan tambah rezeki kita. Kalau kita urus untuk keluarga dulu, yang lebih untuk zakat, untuk infak, Allah akan tambahkan. Percayalah, infak dan zakat ini dua. Pertama untuk di akhirat. Ya, kedua untuk di dunia. Dunia dua. Satu dijauhkan daripada bala. Ada ulama mengatakan daripada penyakit. Dan insyaAllah Allah akan tambahkan rezeki kita. Lihat dalam surah ataupun dalam ayat Sibunilan. Apa ayatnya? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang takut kepada Allah, takwa kepada Allah, maka diberi jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan diberi rezeki tanpa diduga-duga. Orang yang takut kepada Allah, mestilah antaranya mengeluarkan infak. Mengeluarkan infak. Mengeluarkan zakat. Maka dia tidak akan rugi. Malah akan tambah rezekinya, Allah akan tambah rezekinya, tanpa diduga-duga. Dan insyaAllah, ada sebagian hadis pula mengatakan, panjang umur. Banyak bersedekah ini menjadikan orang tu panjang umur. Wallahualam, ini adalah hujah-hujah yang ada dalam Quran dan hadis. Kita lihat di halaman 148. Sebentar lagi kita buka soal jawab dan saya minta maaf sebelum sengah saya kena berhenti. Saya besok sebelum subuh kena ada kat airport kerana saya perlu ada di Penang besok. Ya, saya ada jemputan di Penang. Di dua hari di Penang. Saya kena balik cepat insyaAllah. Nanti bila saya nak balik jangan ada blok kat belakang. Kalau nak tanya nanti saya beri ruang tanya-tanya. Blok di situ nanti saya balik, baik-baik nak balik. Pukul 11, pukul 12 belum balik lagi, masih dekat bawah. Ya, minta maaf. Lihat di halaman 148. Dalam surah Al-Baqarah 267, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru saya. Diseru. Apakah seruan Allah ni macam seruan mak kita, bapak kita? Apakah seruan Allah ni sama seperti seruan saudara-saudara kita? Apakah seruan Allah ni sama seperti seruan kawan-kawan kita? Ini Tuhan kita menyeru. Ya, seruan ini adalah diberi oleh Allah SWT ganjaran yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul, disebut situ apa dia, al khabitha minhu tunfiqun wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Jaga-jaga ya. Ini Allah mengajar kita bagaimana mengurus duit kita dan bagaimana kita memberi, menolong orang miskin. Bagaimana caranya? Zakat, infak artinya menolong. Menolong siapa? Yang susah. Menolong siapa? Orang yang miskin. Kita cerita tadi dalam hadis, nombor hadisnya berapa? 180 memperkatakan tentang tolong menolong. Di antaranya dengan amanah duit tadi. Ya kan? Hai orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman, kata Nabi, bukalah telinga kita, bukalah mata hati kita. Kalau kita beriman, tak beriman, saya tak masuk campur. Sebab itu seruan Allah dan diperintah oleh Rasulullah SAW supaya buka hati dan mata kita. Dan telinga kita kena buka, kena dengar betul-betul. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu, yang baik-baik, yang haram tidak boleh. Kerana Allah itu baik, dia suka yang baik. Dan sebahagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk, yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu infakkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya, melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya lagi Maha Tinggi. Ini satu kejadian. Dah lama dulu. Dah lama. Ada satu orang beli durian murah. Satu bakul. Murah kan? Dipilih-dipilih yang bagus. Tinggal yang tak bagus. Satu bakul juga. Satu keranjang. Diberi jiran sebelah. Bila diberi jiran sebelah, anak dia tengok durian satu bakul. Anak pun ambil pinggan tunggu nak ambil buah. Satu bakul tak boleh makan. Apa erti pemberian ni? Zalim macam ni. Kita kesian budak-budak. Budak dah harap nak makan. Tetapi tidak ada. Ini apa manusia seperti ini? Orang dah adukan kepada saya. Orang yang kena tu adukan kepada saya. Saya tak mampu, saya nak beli durian. Tetapi budak-budak, dia perlu benda ni. Ada yang berlaku. Orang seperti ini, Allah Subhanahu Allah kutuk dia. Allahu Jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik, dia nak yang cantik-cantik. Anta nak bagi orang tu, kasihlah yang cantik. Yang tak boleh makan, anta sendiri tak boleh makan, anta kasih orang. Makanya kalau anta nak infak, infak fi sabilillah kerana Allah, kerana Allah anta beli yang tak ada kualiti. Anta beli yang buruk. Kecuali kalau baju kita memang tak boleh pakai. Sayang, kita bagi kepada orang, kalau orang boleh pakai, pakai. Kalau tak pakai, buang. Tetapi kalau makanan memang tak boleh makan, anta bagi kepada orang apa? Subhanallah. Ada sebab itu macam tu. Ada orang ditipu saya, ketam tau. Ketam bangkang tu. Ini orang rumah saya di situ. Dijual dengan begitu mahal. Katanya saya ni susah, Ustaz. Gitu, Ustaz. Sampai di rumah memang dah busuk, tak boleh makan. Satu ketam pun. Ya, budak-budak suka ketam kan? Ini pun saya dah kena. Kita nak tolong dia, tapi dia sebenarnya ditipu kita. Besoknya dia datang lagi. Dia nak jual, kita dah kena sekali kan? Akhirnya, dia tak boleh berniaga. Orang tak percaya. Anta tipu sekali, anta nak buang kepercayaan orang, apa atau nak beri tanam kepercayaan orang, tak mungkin. Bila orang dah buang kepercayaan kepada anta, nak percaya kali kedua susah. Tahu kan? Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kalau nak beri orang, kalau barang tak boleh makan, jangan. Fikir dua kali. Ya, kalau anta memang dah tak boleh makan, kecuali kalau anta pantang makan benda tu. Benda tu bagus, tetap pantang makan. Ada orang kena kecewa manis, tak boleh makan durian. Orang bagi durian, kasih orang sebelah. Ya kan? Walaupun mahal macam mana pun, baik macam mana, anta tak boleh makan, anta bagi orang sebelah. Itu cantik. Tapi kalau anta tak boleh makan, dan memang barang tak boleh makan, lebih baik anta buang tong sampah. Jangan kasih orang. Kesian saya nyaya ni nyaya. Faham insyaAllah? Okey. Kita sampai di sini dulu. Saya minta maaf kalau ada soalan, saudara Nasir. Tak ada soalan. Simpanan yang perlu dizakat. Dah cukup setahun? Takkan dia fix deposit tak boleh keluar. Ya. Sekarang kita simpan dalam bukun. Ya. 5 tahun baru keluar. Ya. Takkan 1 tahun kita perlu zakat $200. Ya. 5 tahun $1,000 lah. Ya. Jadi bolehkah dia tanggungkan sampai besar bahawa dia keluarkan $1,000 zakat? Dia ada dua persoalan dalam keluarkan zakat. Ulama-ulama fiqh mengatakan anta tidak keluarkan zakat kecuali uang yang punya anta yang anta boleh gunakan bila-bila. Faham ni? Yang anta wajibkan keluarkan zakat, uang punya anta yang anta boleh gunakan bila-bila. Nak ambil bila-bila. Nak faham senang? Saudara Jaafar pinjam dengan saya duit. RM10,000. Setiap tahun, selagi dia belum bayar, saya tak keluarkan zakat. Kalau dia tak bayar, apa-apa saya nak macam mana? Sebab duit itu duit saya, tapi bukan di tangan saya tak boleh gunakan. Begitu juga dalam fixed deposit. Itu duit kita, tapi boleh gunakan. Anak kita sakit pun kita tak boleh gunakan. Kerana kita sudah buat satu perjanjian, lepas 5 tahun baru kita ambil dia punya hasil. Begitu juga duit yang dikatakan APF atau CPF. Duit itu duit kita. Sekarang-kadang sampai puluh-puluh ribu. Kalau anda nak keluarkan zakat setiap tahun, gaji anda berapa? Anda disimpan di rumah, di bank berapa? Anda tak terbayar. Bila kena bayar, bila duit tu diserahkan kepada kita, maka kita keluarkan zakat. Begitu juga bila duit fixed deposit tadi, diberikan kepada anda, anda jangan makan dulu. Anda keluarkan zakat dulu, kita berikan zakat. Sebab itu duit anda. Cuma pada mulanya, duit anda boleh gunakan bebas. Tetapi bila disimpan atau dipinjamkan, sama ada di wang simpanan pekerja seperti APF atau CPF ataupun di tabung-tabung misalnya, buat perjanjian, kita taruh kat tabung ni ya untuk membantu orang, tapi lepas 5 tahun kalau hantar ni boleh diambil semula misalnya. Selagi duit itu bukan di tangan kita, walaupun duit kita tidak bebas untuk menggunakannya, maka duit itu tidak keluarkan zakat. Faham insyaAllah? Haa. Bukan tak payah keluarkan zakat. Bila dah dapat duit tu, anda keluarkan zakat. Ya. Yeah. Jadi kalau menjawabkan RM40,000, 5 tahun RM1,000, jadi bila dah dapat duit, baru kita yeah, keluarkan zakat. Ya. Yeah. Sebab pada masa itu, kita tak boleh keluarkan zakat kerana wang tu bukan pada kita. InsyaAllah. Percaya tak? Kalau kita baca, di halaman 147, surah Al-Baqarah, 261, apa artinya? Zakat yang anda keluarkan tadi, baca ya, perumpamaan orang yang menginfakkan Kalau infak yang wajib adalah zakat. Atau membelanjakan, menzakatkan hartanya di jalan Allah, memang infak zakat di jalan Allah. Ada jalan yang lain? Di jalan Allah. Adalah seumpama satu bibit yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai 100 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas kurnianya. Dan maha mengetahui. Anda percaya tak? Anak ada projek tanam cili. Sebab kita nak cili yang organik. Kita tak mau yang kimia-kimia ni. Tempoh hari, kita tak cara langsung. Anda percaya tak? 5 pokok cili, anda 2 bulan, 3 bulan tak makan cili. Berkilo-kilo dia boleh keluarkan. Sedangkan asalnya 1 butir. Sekarang saya tanam tak tahu 20 pokok. Sedangkan 1 biji saja. Saya pergi kedai bunga, kata nyonyanya ini, kata nyonya tu, ini cili paling pedas. Saya minta satu-satu saja. Bila saya semai, sekarang sampai 20 biji. 20 pokok. Satu je. Saya ambil yang merah, minta nyonya tu, dia kata ini saya pergi kedai bunga. Saya nak cari benih sayur. Jadi saya tengok cili padi itu cantik. Saya tanya satu pokok berapa? Kata dia RM10. Jadi yang merah tu saya minta. Boleh tak minta satu? Katanya ambil sebab saya banyak beli kat situ. Jadi oleh kerana katanya paling pedas, saya pun lenyek taruh atas pasu. Taruh atas apa tanah yang ada pasu. Lepas 3 hari dia berputik. Saya kira 20 pokok. Ini rumah saya ada, dia tahulah. Jadi saya tanam satu cili tu. Satu biji cili. Di dalamnya 20 butir biji. Yang hidup lah. Yang tak hidup saya tak tahu. Bila tanam 20, kita tengok sendiri. Berapa banyak akan dapat? Berapa kilo? Begitu juga duit yang kita infakkan fisabilillah. Kalau lillah, kita merasa itu tanggungjawab. Seperti kita menjaga pokok tadi disiram sebagai tanggungjawab. Dia akan mengeluarkan yang paling baik dijaga, paling banyak buahnya. Sebab tanaman pertama, yang tak dijaga, buahnya kurang baik. Tapi yang dijaga betul-betul, disiram, ditaruh baju, subhanallah buahnya. Sampai jatuh-jatuh. Begitu juga. Apa arti disiram? Apa arti dijaga? Bermakna kita ingat, ini kewajiban kita, kita ikhlas, lillah. Allah umpamakan supaya kita faham. Kenapa saya pakai biji cili? Paling senang ditanam cili. Beli pasu, tanam, senang boleh hidup. Lain pokok durian. Lain pokok nangka besar. Pokok cili saja. Betul kan? Subhanallah. Allah kasih umpama yang paling. Jadi kita keluarkanlah zakat. Tak rugi. Kalau kita tak keluarkan zakat, kita tak ada simpanan. Hantar gaji RM10,000. Kalau hantar keluarkan $2. $2 tu lah simpanan hantar di sisi Allah. Itu kalau ikhlas. Kalau cuma terpaksa, orang datang terpaksa balik. Di bilik mana paling kecil. Mana paling kecil. Dan jumpa kecil baru keluarkan. Macam dulu kita bawa tin. Apa lembaga kenangan maulid masa sekolah dia wajibkan bawa tin, kasih bendera, jual bendera. Ada orang tu dicari lama nak, rupanya cari yang lima sen paling kecil. Kita menunggu macam nak arak. apa duit yang kecil tu diraba tengok dia masukkan laba, jumpa lima sen baru masukkan. Subhanallah, buang masa. Tapi kalau dia ikhlas tetap dapat. Tapi kalau cuma nak jaga hati kita, tak dapat apa. Yang dijaga Allah, bukan perasaan orang dan hati orang. Kerana Allah. Akhirnya kena ikhlas. Jadi sahabat, jangan lokek-lokek ya. Terutama untuk keluarga. Okey, ambil satu soalan kalau ada. Salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya si suami jika kawan yang ingin meminjam wang dan keluarga sebelah suami, suami tidak pernah mengata. Tapi kalau diminta belanja oleh anak dan isteri, suka sangat berkira seperti yeah. Bulan ini banyak nak beli. Banyak pakai duit. Tapi dengan kawan-kawan tak pernah minta atau berkata. Terima kasih Ustaz. Anda katakan tadi, infak yang wajib untuk siapa? Keluarga. Kawan-kawan kita tak wajib kita infak dengan dia. Biasanya dia ambil kesempatan. Tahu tak Jafar? Makin banyak anda infak dengan dia, makin dekat dengan dia. Anda dah tak ada, dia jauh. Ya, dia ni suka belanja makan tengah hari. Tengah hari dia baik dengan kita. Lepas tengah hari dia lupa. Apakah kita kena bodoh-bodoh macam tu? Ya, kita boleh baik dengan kawan. Tapi kalau sentiasa kita boleh habiskan duit kita untuknya, kita ingat, yang wajib pertama untuk rumah, rumah tangga. Kedua, yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya? Kalau di sini tidak ada satu madrasah, tiba-tiba orang nak didirikan madrasah sebab madrasah itu fardu kifayah, supaya tak berdosa, maka kita infak untuk madrasah tersebut. Faham insyaAllah? Ada sahabat kita, di sini kita perlukan ulama. Tiba-tiba sahabat kita nak berangkat beli luar negeri, tak ada tambang. Oleh kerana adanya ulama wajib, kalau tidak semua berdosa, maka kita keluarkan infak. Itu yang berhak menerimanya, dikatakan fi sabilillah. Begitu juga kalau ada orang sakit, dia kalau tidak dirawat mati, kalau kita tak tolong dia, subhanallah, kita menzalimi dia, maka kita tolong dia. Itu yang berhak menerimanya. Tapi kawan kita sihat-sihat, kadang-kadang duit pun lebih, zakat pun tak keluar, kita belanja dia, apa kena tu? Nak buat baik tak kena tempat. Ya, kita nak buat baik dengan kawan, tetapi sampai hantar korbankan isteri, anak hantar yang lebih wajib, dia tak kena. Saya tahu banyak yang seperti ini. Ada orang yang suka ajak makan tu kat warung tu, dia belanja, isteri telefon saya, Ustaz nasihatkan suami saya. Kenapa? Di rumah pun masih banyak keperluan belum dibayar. Ya? Hampir-hampir letik nak kena potong. Tapi kalau makan dengan kawan, dia cepat-cepat nak tunjuk murah hati. Syekh, kalau murah hati kena riak, tak dapat pahala tu. Kalau murah hati kena riak, aku dianggap oleh kawan-kawan murah hati, riak, jangan. Memang di dalam Islam, fa'it'amu ta'am. Di antara kemuliaan orang-orang Islam adalah sering memberi makan. Kalau orang miskin, kita jadikan sedekah. Kalau orang kaya, kita katakan hibah. Tapi perlukan di rumah dulu. Perlukan di rumah. Katakanlah kita tidak mampu untuk berbelanja kawan, di rumah sangat memerlukan, duit kita tak cukup, lebih baik kita puasa. Jangan makan dengan kawan, biar kawan tu makan. Ataupun pandai-pandai kita bawa sangu ke pejabat, ke tempat kerja, kita makan sendiri. Itu tak jadi aib. Ya? Dalam keadaan masyarakat kita di bandar ni, yang income-nya satu salur, kecuali ada overtime, banyak masalah betul kan? Lain di negeri macam Malaysia, antara malam boleh jualan, jual itu dan jual ini, ataupun petang-petang antara boleh jual goreng pisang. Tak ada masalah. Jadi set income dia besar. Tapi di sini subhanallah, kena jaga. Dan ini amanah. Duit ini amanah. Dan jadikanlah duit ini untuk tolong-menolong. Jadi tolong di rumah dulu, sebab persoalan di hadis 180 adalah masalah duit dan masalah tolong-menolong. Tengok, dia katakan benderhawan, bendahara. Apa arti bendahara? Penjaga wang, bendahari. Kalau yang mengurus zakat, amil. Kalau yang menguruskan rumah tangga tu, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, suami. Jadi uruslah dengan betul. Ya. Saya banyak ya muslimah report dengan saya bagaimana suaminya menzaliminya. Saya katakan ramai, bukan seorang. Kalau seorang, nanti ada suami katakan kau adu dengan ustaz semalam. Tak, bukan itu. Ini dah bertahun-tahun. Bukan setahun, dua tahun, dah puluh tahun. Sejak saya masuk Singapura, banyak isteri-isteri kadang-kadang telefon saya, dia mengatakan, Ustaz, nasihatilah suami saya. Tapi saya suka nasihat secara umum begini. Siapa yang rasa, makan cili rasa, cerita pasal cili semula. Makan cili rasa pedas. Begitu juga, saya tidak suka ya, bila masalah duit jadi pergaduhan. Allah tak berkati. Bila masalah duit, kita ajar anak kita sabar, isteri kita sabar, betul-betul saat duit sabar. Allah akan uji kan. Tapi kalau dah tak ada duit ataupun sembunyikan duit, kita belasah anak kita boleh minta. Pukul anak tidak boleh. Tanya anak saya, mana satu kena pukul. Bila pukul, kerana sebab. Dah teruk sangat, dah benda haram, terlalu haram. Baru saya pukul. Cuba tanya, mana satu anak saya? Yang perempuan langsung saya tak pegang. Saya tak penampam, tak gunakan. Cuba tanya. Kenapa dalam Islam tidak boleh? Dan pukul tidak boleh di muka, di badan, kecuali di punggung. Di punggung saja dibolehkan. Baca dalam hadis nanti. Tetapi separuh orang pukul anak macam anak pingsan. Ya, tengok pipi merah belakang, subhanallah. Ini dera ni, haram hukumnya. Kalau anak kamu dizalimi seperti ini, kalau dia berdoa, boleh kena walaupun anak kamu. Doa orang yang mazlum tu teranyanya Allah kabulkan walaupun siapa. Hatta orang kafir kalau kita zalimi. Kalau dia berdirek minta kepada Allah, Allah kabulkan. Jadi jangan zalimi keluarga kita dengan tidak diberi nafkah yang cukup. Jangan dizalimi keluarga kita dengan pukul tangan terajang, hatta kata-kata yang kesat, ludah dan sebagainya. Ada isteri, ini cerita lama sebelum saya masuk Singapura, bergaduh dengan suaminya, suaminya kahak ludah di mukanya, dilap, dibawa pergi dukun. Dukun kerjakan, suaminya tak betul. Minta saya rukyah, saya tanya kenapa jadi macam ni. Itu pun salah. Nasihatkan suami, bukan pergi dukun. Isteri dah, suami dah tak betul, dia minta saya rukyah, saya katakan cari dukunnya, dukunnya dah mati. Bila dukunnya dah mati, payah juga. Lagipun dia tak mau ikut apa yang kita arah. Gambar buang, tangkal minta balik, minta kita nak hapuskan, dia tak bagi. Kita tak boleh buat apa. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya? Jangan ludah isteri, jangan sepak dia, jangan maki, jangan gunakan kalimah-kalimah yang kesat dan sebagainya, tidak boleh. Isteri itu amanah. Kita dah buat daurah tempoh hari. Tidak boleh. Ya, begitu juga anak. Kita boleh marah anak kita. Kata-kata yang kasar tak ada masalah. Tapi jangan kata-kata yang kesat. Laknat juga tidak boleh. Ya? Sebab di dalam hadis, la'anal mu'min ka qatlih. Melaknat orang Islam, siapa dia? Anak, isteri, bapa, siapa dia? Sama seperti bunuhnya. Di hadis yang lain, sababul muslim fusuk. Ya, maki hamon. Kata-kata tidak bagus kepada orang iman, orang mukmin, tak kira anak siapa pun, dikatakan fasik. Tahu fasik, pelaku dosa besar. Wa qitaluhu kufrun. Itu hadis Bukhari. Jadi gunakanlah kalimah wa qulu linnasi qawlan hasanah. Gunakanlah kepada manusia kalimah yang baik. Memang kadang-kadang kita angkat suara dengan anak kita, itu hak kita. Tetapi menggunakan kalimah yang tidak sewajarnya itu tidak boleh. Betul kan? Kita ada hak untuk mengangkat suara dengan anak kita. Tapi menggunakan kalimah, hatta kalimah kurang ajar engkau juga tidak boleh. Ya, anta maki anak anta, anta yang keluarkan, anta yang besarkan, bagaimana anta yang bodoh? Anta jadikan dia seperti itu. Punca anta jadikan macam itu, betul kan? Dan anak-anak pula jangan ambil kesempatan. Ustaz semalam, ustaz dengar, bapa dengar tak apa kata ustaz semalam? Saya minta uang, bapa mesti bagi. Bukan macam itu. Sebab bila saya cerita pasal suami, nanti isteri ambil kesempatan. Cerita pasal isteri, suami ambil kesempatan. Cerita pasal mak bapa, anak ambil kesempatan. Semua kena jaga masing-masing. Maka hadis yang kita katakan ta'un, bertolong-tolonglah ya. Mak tolong, bapa begitu, anak tolong mak dan sebagainya. Jangan ambil kesempatan. Saya rasa sampai di situ. Saya minta maaf kerana ambil satu ya. Tak apa. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Wang simpanan ada RM20,000. Tapi digunakan untuk belanja setiap hari dan setiap bulan. Seperti bayar air lampu, pasar, wang ke klinik dan bayar wang kereta dan lain-lain. Wajibkah dikeluarkan zakat? Saya tak tahu ini sudah disimpan ataupun satu bulan dapat gaji RM20,000. Saya tak tahu. Ada orang dapat gaji RM20,000. Satu bulan habis, bayar itu bayar ini. Tak keluarkan zakat lah. Ataupun dia gajinya RM20,000. Tak ada simpanan. Simpan mungkin satu bulan $20, $30 misalnya. Satu tahun tak sampai $1,000, tak keluarkan zakat. Tapi kalau duit disimpan, tak bergerak. Sekali-sekali bergerak kurang pun sikit. Dalam bank, cukup setahun keluarkan zakat dan keluarkan zakat. Saya tak tahu soalannya, apakah gaji dia sebulan RM20,000 dan sebagainya. Ya? Wang simpanan kalau dipakai bukan wang simpanan. Ya kan? Wang simpanan tak, biasanya tak dipakai. Kalau wang simpanan dipakai macam mana tersimpan? Saya tidak tahu. Apakah RM20,000 kalau pakai bayar itu, bayar ini setahun boleh cukup? Macam mana? Saya rasa tak cukup. Wallahualam, nanti soalannya kalau jawapan saya tidak betul kerana saya tidak faham soalannya, soalkan lagi sekali. Dan saya akhiri aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Kami akan pergi umrah pada bulan 6 dan bulan 12. Bulan 6 dan bulan 12. Bulan Tidak. Kami tidak sempat dalam bulan 2. Dan insyaAllah kami mungkin buat agensi sendiri. Dan kami akan tubuhkan satu. Sebab kita ada masalah. Apa masalah kita? Kita nak lanjutkan dakwah kita, kita tercungap-cungap. Jadi kita perlu ada sumber kewangan yang mantap. Sebab tadi kita masyarakat, saya datang lambat pun dia tanya pasal masyarakat, tanya Salman. Ada orang infakkan sebuah tanah, disuruh buat bangunan untuk gerakkan aktiviti dakwah. Kita tak ada duit macam mana? Orang tu dengan geran-gerannya diserahkan dengan saya. Saya cakap jangan serahkan dengan saya. Serahkan kepada jamaah. Kalau serahkan dengan saya tak boleh tanggungjawab seorang. Serahkan dengan jamaah. Maka saya suruh cancel dia punya surat. Ya? Jadi akan ditubuhkan satu pertubuhan ataupun komiti atas nama komiti. Tetapi kita punya umrah tahun ni dah tak sempat, bulan 12. Tahun depan kita cuba kendalikan sendiri. Sebab kita nak buat satu agensi, kita daftarkan. Memang semalam kita juga mesyuarat sampai saya pukul 3 sampai ke rumah. Kita akan tubuhkan satu agensi sendiri dan kita akan uruskan sendiri, insyaAllah. Tetapi kalau tak sempat pada bulan 6, kita akan numpang dulu dengan satu travel agency yang lain. Tapi kita confirm bulan 6. Ya, bulan 6 bukan bulan 2. Bulan 2 tak sempat. Ya, dan yang seterusnya bulan 12. Siapa yang nak pergi dalam musim sejuk bulan 12. Tapi baiknya saya rasa saya lebih suka musim panas. Sebab musim sejuk ni banyak yang sakit nanti. Orang kita tak tahan sangat sejuk. Panas rupanya lebih tahan. Jadi siapa yang nak ikut, dapatkan borang daripada saudara Nahrawi di sini ataupun daripada Salman. Dapat borang. Kalau kita isi dulu pun memadai. Bayaran kemudian. Isi dulu. Ya. Jadi siapa nak ikut, insyaAllah. Dia ada dua. Ada yang sampai ke Palestin. Ada yang sampai ke Palestin. Ada yang tak sampai ke Palestin. Sebab ada orang tak mau pergi Palestin. Jadi kita ada dua grup. Satu ke Palestin dan satu ke Madinah, Mekah saja. InsyaAllah. Ya, dan kami setiap kali nak berangkat, kami adakan kursus seperti yang pernah adakan di sini. Ya, kita tak mau bin'ah. Dan bin'ah-bin'ah ni menjejaskan kita punya ibadah. Sebab sekarang, kenapa banyak bin'ah? Setiap bin'ah tu kena bayar. Bayangkan ya, umrah atas umrah. Sampai di Mekah, umrah. Umrah itu kena bayar. Itu jadi mahal. Ya kan? Jadi kita tak mau. Itu bin'ah. Ataupun ziarah. Ziarah tempat-tempat keramat, tempat-tempat bid'ah khurafat. Siapa suruh ziarah tempat itu? Itu tambang tu. Makanya jadi mahal. Kita tak butuh semua. Itu semua tak penting. Lebih baik kita, negeri kita tak ada Kaabah, kita banyak tawaf lebih baik. Dia banyak keluar, pergi bukan-bukan. Ya, insyaAllah. Dan insyaAllah, kita confirm bulan 6. Siapa nak pergi bersama kami, jimat-jimat, insyaAllah. Nak bayar separuh-separuh dulu, tak ada masalah. InsyaAllah ya. Jadi urusan sama dengan Salman ataupun Suhaib Nahrawi. Di ini bersama. Di Jalan Singa dengan Salman. Di Wisma sama di Tempenis dengan Cikgu Rahmat. Ya. Begitu juga di Jurong dengan Saudara Nahrawi. Urusan dengan dia insyaAllah. Allahu a'lam. Ya, saya sudahi aqulu qawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.